ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة dolalatun. Pagi ini insyaallah kita akan membahas sebuah masalah dari masalah-masalah kehidupan manusia di dalam mereka bermasyarakat. Masalah hutang piutang. Masalah hutang piutang. Masalah ini penting untuk dibahas karena ketidakpahaman seorang hamba tentang hukum utang piutang akan mengakibatkan pertikaian, akan mengakibatkan perselisihan, akan mengakibatkan dulur ora kenal neh karo duluri, begitu dan seterusnya. Tonggo ora kenal neh karo tanggani, begitu dan seterusnya. Sehingga membahas masalah utang piutang dan semua yang berkait dengannya dan tentangnya adalah penting. Karena permasalahan utang piutang itu banyak sekali, maka kami ringkas dalam beberapa poin yang insya Allah poin-poin tersebut mudah-mudahan cukup waktu bagi kita untuk membahasnya. Sebelum masuk lebih jauh tentang masalah utang piutang, maka kita perlu mengetahui utang piutang itu apa toh. Dan setelah kita mengetahui definisi utang piutang, baru kita akan mengetahui gambaran tentang hal yang berkaitan dengan utang piutang. Pertamanya tentang definisi. Ini ada lagi. Oh. Utang piutang secara definisi adalah daf'u malin, ngerahni bondo. Apa itu bondo? Apapun yang bernilai bagi manusia dan penilaian itu dibenarkan menurut syariat. Apapun yang bernilai bagi manusia dan nilai tersebut dibenarkan menurut syariat. Artinya ora kok saben-saben sing berjanji menurut manusia itu dinilai sebagai harta yang dibenarkan kepemilikannya, pemanfaatannya, pentasarufannya. Ya, yeah. Jadi kita ulang lagi, daf'u malin nyerahni bondo liman kanggini uang sing yang tafi ubihi bakali manfaat ni bondo ni uang. Ya, wayaru dulan dewe bakal balik ni badalahu ganti ni. Sehingga kita ulang lagi, hutang piutang adalah transaksi penyerahan anda kepada saudaramu harta yang kau miliki agar ia memanfaatkan, lalu ia mengembalikan gantinya. Kalimat mengembalikan gantinya berarti sampean pengin untung apa ora? Ndak. Anda tidak ingin mendapatkan keuntungan dalam transaksi utang piutang tersebut. Tapi murni, ya, Anda ketika memberikan apa yang engkau berikan kepada saudaramu dalam rangka supaya dia bisa manfaatkannya. Karena yang kembali kepadamu adalah gantinya. Apa mana gantinya? Sama ngelungi sewu, yoh leh balikmu ya sewu. Kalau sewu malih rongatus, sewu rongatus. Itu jenengi ngrolasi. Ya, kalau ngrolasi adalah riba. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkait tentang definisi. Jadi kita ulang lagi. Apa itu utang piutang? Menyerahkan harta bagi orang yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikan seperti sedia mula. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya setelah kita ketahui tentang definisi utang piutang, masalah yang selanjutnya kita langsung saja lompat, nanti akan kita kembali. Berkait dengan orang yang berhutang. Kapan orang itu boleh berhutang? Kapan orang tersebut boleh berhutang? Di situ ada halaman kedua, ada poin D. Poin D. Ya. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Jadi watak manusia ini harus ditata dari awal. Ya. Apa itu? Halaman kedua, poin B. Di sana saya tuliskan, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu gimana? Alias mendesak. Ya. Nah. Bab maaf, terlalu banyak orang yang watake hutang. Iki walaupun tok jokono telung kental emas, bakale ya cik panggah kurang. Duwe duit rong rinjing, tuku sabun yo utang. Lah nyapa? Enek duit dingin bayar deingi, sabune mlu utang. Adus lho sabunan yo utang. Kecap yo utang, odol yo utang. Nyapa? Dikredit. Ada enggak di sini? Lek ning negara ngawon kodrojo mahku kono enek, lek ning kene mbuh. Ada. Lah kok padha. Nyapa? Hutang sudah menjadi watak. Ini penyakit. Ya, demikian. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang. Sementara keadaannya sangat mendesak. Ya. Jika tidak akan kelaparan atau sakit yang menghantarkannya kepada kematian atau semisalnya. Ya. Janji je iso ngempet-empetan. Ya. Tonggone tuku prauto. Sampean pengin tuku napa? Bulldozer. Pengin tuku traktor. Duitnya orang duwe akhire utang. Ya. Kita ulang lagi, jangan berhutang kecuali ketika dalam keadaan darurat. Apalagi berhutangnya kepada pihak leasing. Kepada pihak apa? Leasing. Ya. Yang tentunya hal tersebut akan menyeret Anda terjerumus ke dalam riba yang diharamkan oleh Allah. Ya, yang lebih parah lagi, sebagian ada yang berdalil dengan perkataan sebagian dari ustaz. Bagaimana dalilnya? Dalilnya lek orang ini ora iso duwe. Loh, kuwi ngono ya ditekne dalil ngono. Lek orang ini ora iso duwe. Saiki dibalik ni mawon. Mbok de yu kang mas. Jenenge duwe niku wajib napa mboten? Hah? Mosok duwe wajib. Duwe niku ndak wajib. Ning ninggalne barang sing haram hukumnya wajib. Mun ninggalne barang sing haram kok haram piye to, Kang? Ninggalne barang sing haram hukumnya wajib. Lah riba ki haram. Ya. Berhutang kepada pihak leasing yang mereka mempekerjakan duitnya. Lah, ora kok mempekerjakan boyoknya, ora kok mempekerjakan traktornya. Ndak, ning mempekerjakan duitnya. Jadi duit penyambut gawe dhewe, ben iso manak, ranak dan seterusnya. Ya. Maka ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kita ulang lagi. Adapun istilah orang mengatakan lek rang ini rang duwe itu salah. Duwe niku lho ora wajib, sementara ninggal ni barang sing haram hukume wajib. Ya. Kemudian dalam hadis dinyatakan poin-poin ini, apa yang akan kita baca di sini adalah dalil-dalil yang menyatakan bahayanya hutang. Bahayanya apa? Hutang. Kita mulai dengan bahayanya hutang agar orang benar-benar tidak berhutang ketika ia berhutang kecuali dalam kondisi terpaksa. Dalil pertama di situ ditulis An Abdillah bin Yazid Abi Abdurrahman Al-Khubuli. Saking Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Khubuli. Pak Hari harus bahasa Jawa bisa lo ya. Lah, wis urip ning Madiun kok ora iso tak jajah sampean lho pokoke. Nah. An Abdullah bin Yazid saking Abdullah bin Abi Yazid Abi Abdurrahman Abu Abdurrahman Al-Khubuli. An Abdullah bin Amr bin As saking Abdullah bin Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini. Sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala panjenenganipun Rasulullah dawuh. Halaman kedua kan paling bawah. Yughfaru bakal kaapura. Apa itu yughfaru bakal diampuni? Li syahidi kang gini wong sing mati syahid. Kullu dzambin saben-saben dosane illa kejaba adzain ta. Apa mas yang dikecualikan ndak bakal diampuni oleh Allah? Utang. Ya, semua dosanya orang yang mati syahid di jalan Allah akan teremoh, akan terhapuskan dengan mati syahid di jalan Allah taala. Kata Nabi, illadzain, kecuali utang. Di sini memberi faedah kepada kita bahwa dosa dan kemaksiatan itu serta kedzaliman itu apabila dipaki, dibagi total dan jenderal, maka terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Pertamanya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dosa yang mungkin diampuni termasuk diantara sebab ampunan adalah mati syahid di jalan Allah. Apa itu dosa yang mungkin diampuni? Yang termasuk diantara sebab dengannya akan terampuni adalah mati syahid di jalan Allah. Semua dosa tersebut akan hilang, Allah menghendakinya. Yaitu semua dosa dan kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah yang kategorinya di bawah syirik. Di bawah apa kan? Syirik. Dosa selain syirik kaitannya dengan hak Allah mungkin diampuni, termasuk sebab ampunan apa kan? Mati syahid di jalan Allah. Keduanya, dosa atau kezaliman yang enggak bakal ditinggalkan tapi akan diusut. Tapi napa? Akan diusut. Akan dimintai pertanggungjawaban. Dosa apa itu? Dosa dan kesalahan yang berkaitan dengan hak sesama. Dengan hak sesama. Termasuk hak sesama apa? Utang piutang. Jadi walaupun mati saya di jalan Allah, yang ganjarannya kentul-kentul swarga bakal ngenteni. Ning masalah utang piutang gak bakal ditinggalkan. Harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Harus diselesaikan terlebih dahulu hak saudaranya. Sehingga ojo gampang-gampang utang. Kenapa? Bahayanya utang itu. Ya. Walaupun sekecil apapun. Gedini seket, rodok gede titik rongeket. Gedini sewu, rodok akeh titik rongewu. Jangan. Jangan semudah itu untuk berhutang. Ya. Demikian. Karena hutang termasuk dosa yang tidak bakal ditinggalkan. Kecuali pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan yang bersangkutan sampai hari kiamat. Jelek sama duit utang rong juta, kayak gue pas dipendem gimbal duit rong juta, tangi ngilil kok kuburan jecek gowo duit rong juta, kayak ngelung nih lah. Ning sampe tangi kok kubur bensin. Apa ya cik sempat nyempit nih duit rong juta, gegem rong juta? Ora sempat. Lo daleman lo sampean orang gowo. Daleman itu apa? Celana dalam, kaos dalam, sampean orang gowo. Mau nyempit nih neng di tulisan. Lo sandal lo sampean orang gowo. Sampean dan kita semua, seluruh makhluk akan dibangkitkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yub'azun nasu yaumal kiamati urahufatan uratan hurlan. Menungso benjing badiri pun bangkitakan dening Allah Ta'ala benjing teng akhirat dalam keadaan hufatan, ceker. Napa niku artinya ceker? Rasan jalan uratan do. Napa maksudnya udo? Kurang lampin. Lah kok nggawa ngempit rong juta, kok sampeyan nang ngendi? Ya, gurlan dalam keadaan urung sunat. Inilah kenyataan kita. Bahwa apapun yang kita miliki gak akan kita bawa. Sehingga barang siapa yang memiliki hutang, hendaklah mempersiapkan apa yang akan ia bayarkan dan ia tuliskan untuk ahli warisnya. Le bapak duwe hutang marang si soto sakmini, si noyo sakmini, si dadap sakmini, si waru sakmini. Ojo sampe lali-lali ya utangi bapak disraur. Itu yang harus bagi mereka yang mati dalam keadaan berhutang. Kita teruskan. Jadi yang keduanya adalah dosa yang tidak akan ditinggalkan. Yaitu dosa. Dosa apa tadi? Kok utang tok? Berkaitan dengan hak sesama, termasuk diantaranya berkaitan dengan hak harta sing jenenge utang piutang, sing jenenge colong jubuk, sing jenenge ngentit, sing jenenge ngapusi. Ya, juga berkaitan dengan kehormatan, sing jenenge rasan-rasan, sing jenenge jenenge dan seterusnya. Apa tok pikir wong dirasani iki demen dirasani? Apa tok pikir rasan-rasan iku ora dosa? Termasuk juga yaitu dosa menuduh zina, begitu dan seterusnya. Maka ini semua adalah dosa-dosa yang tidak bakal ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiganya adalah kezaliman yang tidak mungkin diampuni. Kalau yang pertama tadi mungkin diampuni. Kemudian tergantung sebab-sebab ampunan. Termasuk mati syahid di jalan Allah sebab ampunan. Yang keduanya dosa atau kezaliman yang tidak bakal ditinggalkan. Ketiganya adalah dosa dan kesalahan yang tidak akan terampuni. Dan dia adalah kesyirikan. Allah Ta'ala dawuh, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha sa'tamani Allah iku la yaghfiru ora bakal ngapura ayusyraka bihi apabila disekutukan dengannya. Wa yaghfiru lan bakal ngapura maduna zalika dosa sing sak ngesore syirik liman kang gini wong sing yasya'u ngersakaken sapa Allah taala. Hadis yang kita baca bahwa orang yang mati syahid dosanya semua terampuni kecuali utang diriwayatkan rawahu muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kedua kita baca berkait tentang bahayanya utang. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu taala an lan saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah iku yukta den tekaaken birrajuli kelawan seseorang almutawaffa alaihi almutawaffa sing dalam keadaan mati. Jadi Rasulullah SAW suatu ketika ya didatangkan dengan jenazah. Alaihi ngatasi jenazah niku wau adainu jik nanggung utang. Ya. Jadi Rasulullah SAW didatangkan dengan seorang jenazah, namun jenazah tersebut jenazah sing masih memikul hutang. Fasa'ala mongkol tangklet sopo Nabi hal ono to taroka dewe ninggal nih lidaini hikang yutangi min kodoin saking bondo sing tinggu nyaur. Jadi Nabi bertanya, apakah orang ini masih meninggalkan sesuatu yang dipakai nyaur? Utang wong nikulek kadung utang dadi watake terus kendele kadung kebablasan. Akhirnya orang nak sing dadi jonggol ya panggah utang. Bahkan lek perlu dadi jonggol apa sertifikat tanggane, BPKB ini kancane, slip gaji ini, DPRJ tas dilantik dan seterusnya, kabeh dadi ini jonggol tinggi utang. Aku milih BPKBmu, aku milih sertifikatmu Gusto, sampean tak bateni wong nyilih sertifikat tak dibateni. Ha ilaha illallah sing duwe sertifikat yo rakus karo duit ya orang ngerti dhek ngono asline arep dijadekne iwak-iwakan dapusi ya ora rumangsa lek sertifikat bakal ilang ya teng mriki napa enek ngono kuwi enten nggih. Nek ning negara ngalengko dirojo ngen kula mriku kathah ngoten niku. Akhire datang ke pihak bank, saya enggak merasa berhutang. Kenapa kok harta saya, sertifikat saya enggak bisa diambil? Pak, sampean tanda tangan ora, Pak? Tanda tangan. Lah ya kuwi lho sebabe. Lah nyapa kok tanda tangan? Lah aku arep duwe-duwit ben sasi sakmene. Lho mulane aja gampang-gampang tomak karo sing jenenge bondo. Ya. Nah, kaum muslimin dipun perhatosaken. Ya, Nabi bertanya, apakah orang ini punya harta untuk nyaur utangi? Fa in mongko ing yen to hudisah den kabari ana usak temene piyambake ku taraka wafaan ninggalne bondo dingin nyaur. Sallallahu alaihi Rasulullah kersa nyolati. Dipun Kang? Nggih niki ninggali bondo nggih nyaur ya wis disolati karo Rasulullah. Ya, wa ila lan ora lek ora ninggalne bondo. Lemah ya mek gur sak ancem omah. Gek lemah ya wis disertifikat-sertifikat dikon sekolah pisan. Ya. Terus utangi sak cengel sak dulu sak dedek pengawe ora ketok sembarangi. Saking jerune ya detek pengawin niku ngeten iki sak pucuke lha sampean ra ketok lha utange sakmono mugi-mugi awake dhewe kabeh boten nggih urip niku sing paling nyaman urip ora duwe utang. Alhamdulillah kula niki ora duwe utang penak urip payah turu ya iso ngorok saestu. Nah kita ulang malih. Seandainya dikabari bahwa dia meninggalkan harta untuk nyaur utang, baru Rasulullah mau menyolati. Ya. Wa ilalan oleh orang ninggal ni bondong yen nyaur utang. Sementara utang sak detek pengawe, sak cengel, sak gulumbuh, pokoknya orang kenek kejaba bondong entek ludes cek kurang utangi. Para Nabi dawuh salu salatono ala sahibikum ing atase dulurmu. Jajal. Padahal sholatnya Rasulullah, sholat jenazahnya Rasulullah untuk si jenazah benar-benar diharapkan manfaatnya. Jajal opora loro dulurmu gek zaman Nabi sholati Rasulullah mundur. Aku ndak sida nyapa utangi sakmono ae. Sholatono kono di. Inilah bahayanya utang. Sehingga ini ojo gampang-gampang utang. Kaum muslimin tuku sabun mene sampeyan ndadak utang, tuku odol mene ndadak utang. Nyapa duite dinyimbarer sing diingi iki dicatet cicilan anyar. La ilaha illallah. Utang lek wis kadung dadi watak angel tambanane. Nye, walaupun mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang mendirikan koperasi syariah dalam rangka untuk membebaskan saudara-saudara kita yang terjerat bang, bang, buh titil, buh suwe, buh enten gak bareng titil teng mriki dititili lek gak ngono disuwekne iki mbok dewek. La ilaha illallah. Nah, ya yeah. Jokono paling kono golek titil liyane dijoki nek golek titil liyane. Memang utang itu sudah menjadi watak, sehingga solusi tertepat sebenarnya mengatasi manusia-manusia bertipe semacam itu, bacakan atasnya dalil-dalil tentang meden ini utang, bahayanya begitu dan seterusnya. Sebagian yang lain ada yang mengatakan sok pinter pisan lek randi utang mas, terus terang ora semangat nyambut gawe. Kajane sampean kok setuju to ngene iki? La ilaha illallah, iki ngono talbis dari iblis. Nah, sampean wis to nyencang wedhus sandingen sampean. Lek bengok-bengok sampean semangat ora golek wedhus, golek pakane mesti semangat. Landang ora biben ndang semangat golek pangan. Keh-keh no anakmu ben semangat golek pangan. Tambah ono bojomu ben semangat, Pak Heri. Pak Heri. Ya, demikian. Jadi kita ulang lagi, semua itu adalah talbis, bisikan dari syaitan. Ya, kita teruskan. Wa illa qalu li sahibikum, qala li qasallu li sahibikum. Lek mboten ninggalne bondo, Nabi dawuh sallu salatono ala sahibikum ing atase dulurmu. Falamma mungkari kalani fatahallahu alaihi Allah ta'ala buka ing atase Rasulullah al-futuh, pembukaan-pembukaan negeri Islam. Qol Nabi dawuh ana utawi ingsun aula bil mukminina, lebih berhak marang kaum mukminin min anfusim daripada awak dhewe ne kaum muslimin. Paman mungko sapane wong itu fiya sing mati wa alaihi dainun, lan dhewe cek ninggal utang. Ya yeah? Fa alayya qada'uhu, mongko tanggungan kumbayari. Mongko tanggungan kumbayari. Inilah kita ulang lagi hal yang berkaitan tentang ancaman utang piutang. Satu lagi. Diwalik halaman terakhir. Meh mari wonge titik ngajine ya ora sesuwi-suwi. Yang terakhir. Wa an Jabir bin Abdullah, saking sahabat Jabir bin Abdullah al-Bajali. tuwfiya wus wafat rajulun seseorang, faghasalnahu maka kami memandikannya, wahanatnahu dan kami memberi lulur atasnya, hanut semacam minyak yang khusus dioleskan bagi jenazah. Nah, summa kemudian ataina kita nekani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam liusallia supaya Rasulullah nyolati alaihi ngatasi piyambake fa khatta khattain. Nah, fa khatta khattain di situ ada khatta khattain. Nah, maka melangkah dua langkah summa qal rajin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh hal alaihi dainun hal anata alaihi ngatasi wong iki dainun duwe utang. Kultu aku matur naam nggih duh Rasulullah dinaroni mek kalih dinar duwe utang. Utange pinten? Rong dinar. Masing-masing dinar itu kurang lebih adalah 4 gram seperempat. Berapa 2 dinar? 1 dinar? 4 gram seperempat. Emas tak mikir gini piro Kang Ali? 500? 500 sing papat berarti 2 juta. 2 juta ditambah seperempat. Berarti berapa? Berarti ditambah 5 dibagi 4 berarti 2 juta seratusan. 2 juta 100 kalau 2 dinar berarti 4 juta 200. Kira-kira lo ya utangnya piro? 4 juta 200. Lek dikentak-kentak ini duit sak niki. Ya kalau Nabi dawuh sallu ala sahibikum dulurmu sholatana ya jajal wis ngowetusi wis dikafani wis digosoki wis dilumuri minyak kemudian dibawa kepada Nabi agar Nabi menyolatkan diutang ora gadah namun kali dinar aku lu selatana. Nabi tidak mau mensolati. Bagaimana dengan diri kita kalau kita sudah tidak mampu lagi untuk beramal lalu kita dibawa kepada Nabi namun Nabi tidak mensolati kita dan tidak mau mensolati kita, kesedihan apa yang akan kita rasakan? Wallahi kesedihan tersebut betapa mendalamnya, padahal hutangnya hanya 2 dinar saja. Ya sallu ala sahibikum qala Abu Qatadah matur sapa Abu Qatadah ya Rasulullah duh Rasulullah dinarani alayya nek jenengan boten purun nyolati niki duh Rasulullah kalih dinar utangi kula sing nanggung duh Nabi. Subhanallah, para sahabat cinta untuk saudaranya seperti cintanya dirinya untuk dirinya sendiri. Lek awake dhewe piye cinta untuk diri kita seperti cinta kita untuk diri kita. Wong liya ora pernah tak pikirkannya. La ilaha illallah. Namun para sahabat cintanya mereka kepada orang lain, saudaranya persis seperti cintanya pada dirinya. Dia bayangkan seandainya mayit ini adalah dia, lalu tidak jadi Rasulullah mensolatkannya, apa yang akan dirasakan mayat tersebut di kuburnya? Maka Abu Qatadah mengatakan, duh Rasulullah, kula sing nanggung. Nanggung berapa? 2 dinar tadi. 2 dinar tadi. Dinarani alaya. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Lajeng Rasulullah SAW dawuh, huma lek ngono rong dinar iku alaika tanggunganmu. Haqqul gharim, hake wong-wong sing duweni piutang, wa bari al mayit. Mayit bebas lho ya. Artinya, apabila ada seorang yang mengatakan saya menanggung utangnya, berarti mayit bebas. Dan hutang tersebut berpindah menjadi tanggungan penjamin. Automat. Ya. Perhatikan kemudian selanjutnya. Fa shalla alaihi, lajeng Rasulullah mensolatinya. Kapan Rasulullah mensolatinya? Ketika sudah ada pihak yang menjamin. Ya, demikian. Wa shalla alaihi, maka Rasulullah mensolatinya. Summa tak banjuri laqiyahu, Rasulullah bertemu kepada Abu Qatadah. Bertemu siapa? Abu Qatadah. Mas-mas, Abu Qatadah itu siapa toh? Sahabat Nabi yang siap menjamin hutangnya si mayit tersebut. Ya. Faqala mungko Nabi dawuh, "Ma fa'ala dinaran?" Hei Abu Qatadah, piye critane dinar? Dua dinar piye critane? Wis lunas burung. Padahal kapan dia meninggal? Kemarin. Besoknya Rasulullah wis nagih. Hei Abu Qatadah, wis tak sahur burung ron dinar. Faqala mongko Abu Qatadah matur, ya Rasulullah, duh Rasulullah, nam. Ya Rasulullah, duh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama mata amsi, tinggal lu kasih wingi. Tiang niku akeh-akeh ngajar nih. Napa ning ngajar nih? Nyepek. Halo wong cedek inge lho. Wong iki urung mara nagih lho. Nah. Faqala ya Rasulullah innama mata ams. Baru kemarin meninggal Rasulullah. Summa laqiyahu min al-ghad. Besok lagi Nabi bertemu dengannya. Faqala mongko Nabi dawuh, "Ma fa'ala dinaron?" Piye critane rong dinar? Piye critane rong dinar? Faqala mongko matur sapa Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, duh Rasulullah, qad qadaituha." Qad yakti temen qadaituha, sampun kula bayar. Ya. Faqala mongko Nabi dawu, "Al-ana." Saiki lho Abu Qatadah baridat alaihi jilduhu, kulite wis adem. Apa maknanya? Maknanya seakan-akan si jenazah, seakan-akan si mayit itu panas kulitnya ketika ia masih berhutang dan baru mendingin ketika sudah terlunaskan darinya. Inilah tiga hadis yang berkait dengan bahayanya utang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak saya tulis di situ, di antara perlindungan atau permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar Allah melindunginya adalah agar Allah melindunginya dari wa min ghalabatid dain. Apa itu ghalabatid dain? Kebelenggu karo utang. Wallah, tidaklah Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari sesuatu kecuali tentunya sesuatu tersebut benar-benar berbahaya. Kemudian tadi sudah kita sampaikan, wong sing utang paham ini, bahwa sampean ki asline aja sampai utang, kejaba dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang kedua, seandainya sampean terpaksa utang, maka taruhlah dalam hatimu, dalam intil-intilmu, bahwa sampean ketika nyilih lan utang tujuan lan sejane bakal nyaur. Silahkan dilihat poin C atasnya tadi ya, atasnya tadi. C, kembali halaman kedua poin C. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Apa enek wong sing utang tujuan orang lunasi? Sampean kok kowe ora tau bergaul karo menungso ae. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi Hurairah radhiyallahu taala dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Qala panjenenganipun dawuh. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala panjenenganipun dawuh, man sapane wongi akhadha sing mundut jupuk amwalan nasi bondone menungso yuridu dhewe ngarepaken ada aha iso nyaur utang ning ati pengin nyaur utang weh utange rada akeh golek wit singon golek winih singon ditampak muga-muga dadi gedine singon le singon sulek wis gedhe samenar tak ngi nyaur utang. Boleh. Itulah baru dikatakan lek diutang sregep nyambut gawe. Tapi ora utang kejaba terpaksa. Kudune digabung nih. Ya. Nah. Kita ulang kembali. Nabi dawuh, mana khadha amalanas man sapane wong akhadha sing mundut amwalan sing bondone menungso yaitu ada aha dheweke pengin nyaur adallahu anhu yakti Allah taala bakal nyaurni anhu darinya niscaya Allah taala bakal memenuhi darinya wa man lan sapane wong akhadha dheweke mundut bandane kancane liyan yuridu itlafaha dewe tujuan sengaja nih pengen nih itlafaha ngeludes nih rusak nih ngentek nih ngruwet nih ngancur nih bondo nih kanca nih atlafahullah yakti Allah ta'ala bakal rusak dewe. Jadi barang siapa yang berhutang tujuannya merusak ekonomi saudaranya sing rusak ekonomi ini sapa? Ekonominya CECW apa rumang samu sampean iso rusak jatai kancamu lek kancamu jatai gelasnya bek mencep tok jipol tok guling no Allah taala bakal ngisi mali lainnya apa? Memang jatai gelasnya gede terus berbek mencep tapi lek sampean jatai mek gursa tutup gelas muka-muka duk sampean lho ya tapi lek paiti jatai mek gursa tutup gelas mergo nyawang kancane duwe sak gelas bek mantep akhire dhewe hasad terus akhire dhewe utang tujuane apa kuwi mung ben rene aku ben iso bandaku akeh ora pengin nyaur aku ya apa sing tok cekel panggah numplak-numplak ae nyapa? Ya sampean lho nyatune jatahe mek sakmono. Sampean ora iso ngrusak lan ngejur bandane dulurmu sing ajur muwur yo sampean dhewe. Lah nyapa dawuhe Nabi? Sapane wong sing mundut bandane kancane tujuane ngrusak ngejur mongko sing ajur muwur ya dheweke. Jari ini sopo dahwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawau samun riwayatakan ing atasi hadis Al-Bukhari yu al-Imam Bukhari. Itu tadi berkait dengan apa? Hutang piutang. Hendaklah seorang tidak berhutang kecuali saat ia terpaksa. Seandainya terpaksa maka hendaklah berhutang. Ketika berhutang, berniat untuk mengembalikan, membayar, begitu dan seterusnya. Sudah kita bahas profil manusia penghutang, bahwa dua hal tersebut harus ada padanya. Selanjutnya, apa hukum Islam ketika saudara kita datang kepada kita tergopoh-gopoh dan ia mengutarakan hajatnya, Kang Mas sepindah asal kulatus suantem riki sejone silaturahim ingkang nomor kali A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Intine napa to? Kula badhe nyuwun sambutan. Apa hukumnya ketika saudara kita memberanikan diri untuk meminta pinjaman dari kita? Untuk meminta pinjaman dari kita. Dinyatakan di sini sekarang keutamaan memberikan pinjaman, baru nanti setelah itu kita akan membahas tentang hukumnya. Sengaja kita baca tidak urut ya. Keutamaan memberi pinjaman atau keutamaan memberi utang, Pertamanya adalah hadis yang di bawah. Di situ ada dua hadis. Yang pertama muttafaqun alaih, yang kedua rawahu Ibnu Majah. Yang kita baca yang pendek dulu. Mamin muslimin ora ono jejere muslim. Siapa muslim itu? Yo paimo, yo paijo, yo paimin, yo paini, yo paijan, yo katemo, yo katemin, yo katini. Ya, itu semuanya muslim. Seandainya mereka muslim. Mamin muslimin ora-ora jejere wong muslim yukridu musliman sing ngutangi wong muslim liyan. Tidak ada seorang muslim pun yang menghutangi saudara muslim lainnya. Kordon kanti piutang marotaini ping bindu. Dek ingin utang saiki tekoneh. Aku nyilih Kang. Iya. Nah. Wong niku lek biasane diutangi penaan, sesuk sing utang piye Kang? Balik langganan. Sampeyan yo syukur lho ya oleh pelanggan. Loh, sampeyan lek diparingi kelonggaran, syukur oleh pelanggan. Kudune sampeyan retek-retek golek-golek ngasak. Kapan aku iso paring piutang? Kenapa? Itu kesempatan baik. Kenapa itu kebaikan? Ya, dawuh Rasulullah, ora ana wong muslim ngutangi muslim liyan ping pindho illa kejaba kana ana kasodakotiha, koyok-koyok dheweke sedekah marang wong niku marotan ping pisan. Rawahu Ibnu Majah, dipun riwayataken dening Ibnu Majah. Jadi orang yang meminjami kok sampai dua kali. Apa meneh sing diutangi kek wonge rada welut? Sampe ngerti welut? Welut niku kancane sili. Sili niku lunyu napa keset? Welut. Lunyu. Tak cekel melusrut. Janji melento. Ning sesuk moroneh yo panggah to utangi. Lho, kula badhe tanggep. Husnudzon marang wong muslim liyan niku hukume haram napa makruh, Kang? Husnudzon, hukume haram napa makruh? Lho, masa to makruh? Sampeyan aja makruh to, Pak Heri. Hukume napa, Kang? Husnudzon kepada saudara kita itu hukumnya haram atau makruh? Loh, masa haram? Kang Ali. Ki santri kula niki tak takonane santri kula. Kang Ali, husnudzon iki hukumnya haram apa makruh Ali? Wajib. Kok makruh pripun? Husnudzon. Loh, sampean lek sajane ora patek cocok pilihan yo golek liyane to, Kang. Sampean dhisik lek yo ngono to. ditawani iki perawan umure 55, rondo umure 35. Pengen diwareh kok ora nek pilihan. Aku golek perawan sing umure bawah umur. Jadi kita ulang lagi, husnudzon itu hukumnya wajib. Ya. Anane wong niku teko tang sampean, kok sampe wani ngutarakne hajat lan kebutuhan? Berarti apa? Biambake niku nyoto-nyoto memang membutuhkan. Wong niku ora butuh yo isin to ya omong lek aku ki ra duwe. Ngene mboten? Ngene mboten? Nama mulai zaman now. Ya, orang duwe dae tok pedita-pedite numpak mobil, mobil silia. Menempati rumah, rumah kontrakan. Segala sesuatu bisa terbang dipoles zaman saniki. Lah kok wong mari moro nang sampean alus muni matur ngutarane hajat lan kebutuhan. Wallahi husnudono, monggo pinara Mbah Gung. Husnudono wong kuwi ora moro kejaba nyata-nyata, memang kan nyata niku butuh nih. Ngeten to Kang Nyoto? Kejaba nyata-nyata lek Kang Nyoto niku butuh. Lek ora butuh ora mungkin Kang Nyoto moro nang sampean. Napa malih matur lek piyambake butuh. Zaman sakniki omong butuh niku wegah isin. Gengsi. La ilaha illallah. Maka kita ulang lagi, husnudzonlah kepada saudaramu. Apabila engkau diberi kesempatan ngutangi sampai ping pindho, napa Kang Wau ganjarane? Podo karo sampean sedekah ping berarti satu pihak yang akan berutang ditekan ojo sampai sampean utang kejaba lek terpaksa, pihak yang memiliki kelonggaran didorong lek enek wong teko siliono. Lha nyapa ganjarane ngene iki? Dalil kedua, dorongan, himbauan, keutamaan orang yang menghutangi. Man nafasa man sapane wongi nafasa, hadis ini mutafakun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Man sapane wongi nafasa sing paring kelonggaran. Ala muksirin. An mukminin, di situ betulnya an mukminin ya, di situ salah cetak. An mukminin saking wong mukmin, di atas wau dikasih hamzah, lamnya diurek-urek atau dikasih setipu atau dipotong dimasukkan ke dalam saku. Man sapane wong nafasa sing paling kelonggaran. Napa to nafasa niku? Memberi kelonggaran sehingga ne wong sing diberi kelonggaran lek nafas iso landung. Ya, barang siapa yang membeli kelonggaran kepada seorang mukmin, ya, kurbatan ing sawijine kerupukan, kalimat kurba ini adalah merupakan petaka musibah yang sangat berat. Dari wong Jawa, kepalu ketutu larane tenan, berkepalu ketutu wisan. Atau dalam bahasa lain, wong sing kepepet pagring suru. Neng buri tembok, kiwa tembok, ngarep buri tembok, kiwa tembok, tengen tembok, neng ngarep asu guk. Bahaya kan? Nah, Anda apabila membebaskan dia, melonggarkan dia dari petaka yang menghimpitnya, musibah yang menderunya, kata Rasulullah, nafasallah minku rabid dunya, saking petaka dunya, nafasallah yakti Allah Ta'ala bakal paling kelonggaran, paling keanggelongan anhu saking dewe kurbatan ing derita min kurabi yaumil kiamati, saking derita-derita di akhirat. Mungkin sampean bertanya, Allah Ta'ala itu kan ketika membalas, balasannya minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Didalile man jaa bil hasanati falahu asru amsalha, man sapane wong jaa sing nekani bil hasanati kaling kelawan kebagusan, falahu mongko kang gini man asru amsalha 10 kali lipatnya. Orang yang mendatangkan kebaikan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Dalam hadis ini, dia yang memberikan kelonggaran kepada saudara mukmin dari petaka yang menghimpitnya, musibah yang menderunya, dijamin dia dibebaskan dari satu petaka di antara petaka-petaka di akhirat. Berarti sitok ganjarane pinten? Ditakoni kok. Berarti sitok ganjarane pinten teng mriki? Lo kurbah karo kurbah, sitok diganjar sitok. Apakah ini tidak menyelisih konsep atau kaidah Allah Ta'ala dalam memberikan imbalan? Jawabannya tidak. Dan apa? Perlu diketahui. Lek dibanding nih, petaka neng dunyo orene apa-apa nih dibandingkan petaka di akhirat. Bahkan utawa umpama dibanding nih, petaka neng akhirat itu padha karo 10 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Berarti berapa kali lipat? 1000. Lupeng telu lah aku ngomong 10. 10 kali lipat, 10 kali lipat, 10 kali lipat. Sampeyan iki mbok perhatian to, Kang. Saiki sing diitung duit lho, 10 kali lipat, 10 kali lipat, 10 kali lipat. 10 kali lipat 10. 10 kali lipatnya 100. 10 kali lipatnya 1000. Bahkan mungkin petaka di akhirat itu bisa 1000 kali lipat petaka di dunia. Jadi wong dhisik nek unen-unen ngeten. Rugi dunya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal cilaka. Artinya seberapapun petaka di dunia, mati sudah menghabiskan semua itu. Benar apa enggak? Loro kejet-kejet, mutiar nyobar enggak sih itu kejet-kejet nek. Lawang mis mati. Akan tetapi petaka di akhirat, subhanallah. Sehingga benar, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, bahwa mereka yang memberikan kebebasan kepada seorang mukmin dari petaka musibah yang menderunya di dunia, Allah akan bebaskan dia dari petaka dan musibah yang menderu di antara petaka dan musibah di subhanallah. Demikian. Waman lan sapane wonge yasara sing gampang nih. Alamu siring atas wong sing dalam keadaan sulit, memudahkan orang yang mengalami kesulitan. Ya sarallahu yakti Allah Ta'ala bakil paring kemudahan ala ing atase dhewe bidunya ning dunya ni wal akhiratilan ning akhirat. Tidakkah kita ingin dimudahkan oleh Allah Ta'ala semua urusan kita di dunia dan di akhirat? Tentu semua kita menjawab iya. Kalau mengatakan tidak itu kesombongan, karena ia tidak merasa membutuhkan kepada Allah. Ingat, salah satu di antara sebab dengannya Allah Ta'ala mudahkan semua urusanmu di dunia dan di akhirat, jadilah engkau menjadi orang yang memiliki andil termudahkannya urusan saudaramu ketika mereka mengalami kesulitan. Termasuk di dalamnya orang yang sedang membutuhkan, maka bantulah dia dengan hutang. Sampean gilo yo lek ngutangi ora lek rugi. Kenapa? Kan dia akan mengembang. Wallahu wallahu ta'ala a'lam. Kita terusakan. Waman lan sapane wong satara sing nutup-tutupi musliman ing cacate wong mukmin liyan. Satara Allah yakti Allah taala bakal nutupi ing dheweke cacate di dunya wal akhirah ning dunya ugi ning akhirat. Pepatah mengatakan tidak ada tulang yang tidak patah, tidak ada apalagi dinding yang tak retak. Apa meneh dinding sakniki lho nggih. Ya. Mak sakniki bangunnya piye carane? Cece karo zaman dhisik. Zaman dhisik tembok sik baru cori. Nek zaman saiki pengine instan. Cor cor cor cor cor cor cor. Cor. Tak tak tak tak tak tak tak. Bar ngono temboke kek. Ngene iki walau duwe diwene angker, ngertos angker. Ngertos angker. Walaupun duwe cakotan, ya cakotan iki walaupun mesti sak gedor-gedor, iku mesti enek mleteki. Tapi wong sak niki gampang. Mletek, ha. Selesai, hilang. Sesuk mletek neh. Hilang. Gampang pinter membelikan lipstik. Wong bibire di lipstik, pipi di lipstik, apa meneh tembok. Paling gampang klamir plek set. Set. Renek no, mleteke. Kita terusaken. Demikian juga manusia. Tidak ada manusia yang tidak bercacat. Karena tidak ada manusia sak iling-iling wong sing iling mesti ku bakal enek tekani wayahe lali. Gini mau mboten salah. Sak lurus-lurusnya garisan sing lurus engko mesti enek titi wancine rada menggo titi. Begitu dan seterusnya. Maka sebagaimana semua kita tak lepas dari kesalahan apabila Anda berusaha menutup kesalahan diri saudaramu, pastilah Allah Ta'ala akan menutup salahmu di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah atsar, sebagian dari salaf mengatakan, saya mengenali orang yang menurutku wong belas sampean nyacat walat. Ning wong niku akhirnya berani menyacat saudaranya. Akhirnya nopo wadine ketok kabeh, akhirnya saged diudal, akhirnya istilahe wong Jawa dicacat, lek entek diamekne, lek kurang digolekne. La ilaha illallah. Kenapa? Ketika dia berani mencacat saudaranya, maka aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sabda Rasulullah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Man sapane wonge satara sing nutupi musliman ing muslim liyan satarahullah, Allah bakal nutupi dheweke fid dunya wal akhirah ning dunya lan ning akhirah. Lebih-lebih lagi di akhirat. Di hari so besar. Di hari apa? So besar. Yang di hari tersebut Allah tampakkan semua kebaikan dan kejelekan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupi cacat-cacat dan celah kita. Demikian juga sebaliknya. Dikisahkan dalam petuah para salaf. Dulu kami mengenali orang yang cacatnya la ilaha illallah. Melek ketok melorok cacati. Merem ketok melorok seloro elek. Tapi dia niku nyuwun sewu. Ngomong nelian amit amit Mbak Yu Kang Mas ora wani ora gelem, akhirnya Allah pun menutupi cacat dia. Kenapa? Al jazaa'u min jinsil amal, piwales adalah seperti sejauh mana kau berbuat. Dari wong kulon kama tadinu tudan, seperti kau berbuat engkau akan di sampean berusaha menutupi saudaramu, wallah Allah Ta'ala akan menutupimu. Allah Ta'ala akan Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan pelakunya kecuali menyibukkan diri dengan menutupi cacat-cacat dan celah saudara muslim. Ketika menutupi itu tidak berefek mudarat. Kalau berefek mudarat bagaimana? Berkaitan dengan kedzaliman terhadap hak sesama, maka tidak boleh dia menutupi. Harus menjelaskan. Misalkan tadi, enek wong ngarepe dilamar anake. Sementara sing duwe anak si bapak orang ngerti kon lan kliwone calon mantu niki. Kek sampean yo kenal karo bocah iki. Lajeng piyambake tangkat teng sampean. Kang Ali, nyuwun sewu Kang Ali. Nggih. Anakku lho Kang Ali. Enten apa kare anak jenengan? Dilamar Kang Ali. Nah sinten sing lamar? Sing lamar niki. Ah niku lak dicampulo. Dos pundi nurun jenengan? Lek umpama bocah ini ku nyuwun sewu lho nggih, tangane rodok dawa. Napa maksud tang rodok dawa? Sampeyan yo kudu baret. Nyuwun sewu. Niku leres rencang kula. Ning nyuwun sewu, Pak. Mari niku tangane rodok dawa titik. Ya ana apa rodok dawa doyanan. Niki jenengan wajib baret. Boten pareng menutup-tutupi. Sebab napa? Sebab rabi ora namung sedina rong dina. Sebab rabi mriko dimaksudkan ditujukan setelahnya adanya keturunan. Sementara klopo niku ora bakal ceblok adoh teko umite. Begitu dan seterusnya. Maka semacam itu adalah sesuatu yang dianjurkan, menerangkan, mengutarakan, menjabarkan, membeberkan, membuka dan bersaksi di hadapan mahkamah seandainya itu diperbukakan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Secara asal seorang muslim harus menutupi aib, cacat dan celanya muslim yang lain. Termasuk diantaranya mungkin sebagian dari suami anak sing cetile pitu medite wolu bakile 20. Bojone blas ra tau dibonjo. Lek turu gelem bareng, lek mangan golek dhewe-dhewe. Pitik apa piye? Ya. Maka si istri boleh mengajukan kepada hakim, wahai Pak Hakim. Suami saya enggak pernah belanja saya. Ya nopo kula niki? Dikengken nyambut gawe kya, Mbak. Kono kesel kene kon mi. Ya, maka Pak Hakim boleh mengatakan kepadanya seperti sabda Rasulullah SAW, ambillah jatahmu sendiri dengan makruh. Misalkan wong caruban iki lek wong wedok anake 20 biasane diglonjo pira sedinane. Ya seperti itu dia yang boleh mengambil. Jangan sampai lo umpama wong caruban anake 5. Ya, yeah? Anake 5 niku kira-kira butuhe pinten nggih sedina? Hah? 100.000. Lho kok akeh men sedina lho Pak Heri? Wah, Anda berarti suami yang patut untuk diberi istri lagi kalau begitu. Nggih. Okay. Ya. Yeah. Misalkan orang di caruban jatahnya anak 5 ya 50.000 lah. Kenapa? Daun singkong ada. Kenapa? Tewel pating gerandul. Kenapa? Rombok karek metik. Kenapa? Lompong karek jebol. Kenapa? Pitik karek mbleh. Kenapa? Beras karek nyelepne. Lah, apa sing kurang? Pomo 50.000 masuk kurang bakung. Mboten kurang nggih insyaallah. Maka kita utang lagi. Sekolah wis tanggungane suami, langsung slip gaji, langsung transfer. Sakniki titik-titik transfer. Maka kita ulang lagi, apabila lumbrai wong caruban anak limo diblonjo 50.000 cukup, lek sekabian wis cemepak, maka sang istri tidak boleh mengambil lebih dari 50.000. oleh jibuk dhewe ning jatahe 50. Lho kok jibuk 300.000? Berarti jatah 6. Lek sing lanang kok pedhi cabut iki. Oh, sapa sing nyolong duitku? Mas, duite sampean kuwi ora dicolong. Lho terus duite sampean wis tertransfer kepada yang berhak. Ben sampean ora kedusan ning akhirat. Sampean apa gak khawatir kedusan ning akhirat? Aku ki sebagai bojomu yang siap melayanimu. Aduh sampean yo tak dusi, lamben sampean yo tak lambeni dan seterusnya. Ya? Maka waktuku tersibukkan untuk melayanimu, maka dia wajib diberi naf. Oh ngono to, Dik. Anak-anake sampean lho ya tanggungane sampean to ya. Jadilah istri yang bijak. Ketika menerangkan sesuatu, menerangkan yang menjadikan sampean manggut-manggut. Sok lek golek bojo ngono kuwi lho Kang ya. Aja mek gur caruk, ya. Kita teruskan. Ya. Wallahu lan utawi Allah iku fi aunil abdi. Paring pitulungan marang kawula. Maka nal abdu fi auni akhi kaya pitulungane kawula marang dulure. Sejauh mana, seberat apa pertolonganmu untuk saudaramu, sejauh itu juga Allah akan menolongmu. Allah Ta'ala akan membimbingmu. Allah Ta'ala akan memudahkan urusanmu. Kita teruskan. Wa man salaka tariqan, dan di sini menghibur semua kita. Wa man lan sapane wong iki salaka tariqan sing melalu, salaka sing menempuh tariqan ing sawijine dalan. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, sing dheweke menuntut ilmu di jalan tersebut. Kalimat tariqan di sini umum. Kalimat salaka di sini juga umum. Kalimat ilman juga umum. Apa maknanya? Barang siapa yang mencari ilmu dengan cara bagaimanapun. Zaman now. Bama adrokama zaman now. Belajar bisa karo lenggut-lenggut neng kamar. Membaca WA. Belajar bisa lenggut-lenggut dari kamar. Dengan mendengarkan Yautubo. Begitu dan seterusnya. Lah wong Jawa ya ora pate apal, ora pate iso YouTube, ora pate iso Yautubo. Ya. Dan seterusnya, atau bisa membawa buku dan dia baca. Kalimat tariqan di sini mencakup semua sarana dan prasarana. Dengannya ilmu bisa digapai. Ingat, barang siapa yang menempuh sebuah usaha, usaha apapun, tujuannya adalah menuntut ilmu. Perhatikan sabda Rasulullah, sahalallah, yakti Allah Ta'ala bakal memudahkan lahu untuknya tariqan ilal jannah, jalan menuju ngrungokne radio kong omah lho Pak Ustadz. Monggo dimudahkan jalan menuju surga juga. Kenapa? Walaupun mek guru karo ngrungokne radio, bakal yo ngerti di sing halal, di sing haram. Kulo ningali televisi Ustadz, silahkan. Ya, maka kita ulang lagi. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan berbagai macam cara dia menuntut ilmu, maka ia akan mendapatkan jaminan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Apa jaminannya? Sahalallah, Allah mudahkan lahu baginya tariqan, jalan ilal jannati, ke surga. Perhatikan. Wa mastama'a, dan tidaklah berkumpul. Tadi disebutkan jalan menuntut ilmu secara umum. Kemudian setelah ini dibahas tentang jalan menuntut ilmu dengan menghadiri majelis ilmu. Wa malan ora istama'an ngelumpuk kaumun ing sawijini kaum fi baitin ning umah min buyutila dari rumah-rumah Allah. Tidaklah seorang berkumpul dimanapun dia berkumpul di rumah Allah. Ya. Yatluna kitab Allah, yang dia tujuannya membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Mulai mempelajari hurufnya. Abata sajaha kodazaroza, dan seterusnya mempelajari hukumnya. Alif fathah, a alif kasrah, i alif dhammah, u. Itu sudah dikatakan mempelajari. Sebab jenengan ora iso maca, coba belajar sik ngono kuwi. Wong wis belajare waktu ngundang gandeng ora iso. Wis belajar a i u e o, wayah gandeng ora iso. Sebab ilate wong Jawa niku kadang nyatene yo angel kon ngucapne sebagian saking huruf. Contohnya a, maka sebagian wong Jawa mengatakan nga. Rob alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu dan seterusnya. Ya, kita ulang lagi. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu masjid tujuannya untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya dan saling mempelajari di antara mereka. Perhatikan. Perhatikan jaminannya. Illa kajaba nazalat alaihimus sakinah. Turun atas mereka ketenangan. Turun atas mereka ketenangan. Ketenangan ini maksud adalah tumaknina. Perhatikan firman Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ngertenono. Kelawan mengingat Allah. Mengingat firman-Nya. Mengingat Allah, mengingat nama-nama dan sifat-Nya. Mengingat Allah, mengingat syariat-Nya. Mengingat Allah, mengingat perintah-perintah-Nya dan larangan-larangan-Nya. Tatma'innu, akan bisa tenang. Tuma'nina al-qalbu, akan hati. Dan ini kenyataan. Kita terusakan. Jadi yang pertamanya, bagi orang yang menghadiri majelis ilmu, dan wallah kita berharap kepada Allah mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini termasuk seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Nazalat alaihimus. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Ta'ala akan menyelimutinya. Kalimat ghasyia artinya rahmat tersebut menyelimuti dia dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Subhanallah. Siapa yang lebih mulia daripada hamba yang rahmat Allah Ta'ala membungkusnya? Tentunya tidak ada. Mereka yang dibungkus oleh rahmat Allah, merekalah yang paling mulia dan termulianya. Ingat, dengan menghadiri majlis ilmu, Anda akan mendapatkan itu, terbungkus dengan rahmat Allah. Ya. Wa hafadhumul malaikah, dan malaikat akan merebahkan sayap-sayapnya, meletakkan sayap-sayapnya, mengerumuni para penuntut ilmu dalam majlis. Membentengi mereka, mendampingi mereka, mempagar betis mereka, sehingga tidak ada satu celah pun kecuali di situ ada malaikat menjagamu. Mereka adalah manusia mulia. Presiden kalah mulia dengan para penuntut ilmu. Kenapa? Pengawal presiden manusia, pas mampras, nek kebelet ngising, yo akan meninggalkan tempat. Lek kebelet noyo, mosok arepe ngompol ning kuru Mas Wamras. Tapi para penuntut ilmu, pengawalnya para malaikat. Keutamaan bagi bagi penuntut ilmu. Sehingga nih ojo sampai walaupun sing tekoneng gini dihitung karo tangan loro iki memopan bawa titik punjul ngesor titik ojo sampai awake dhewe lukru lemah semangat. Semangat men harus itu. Ya, demikian. Ingat di antara nabi ada yang tidak diikuti kecuali satu orang atau dua orang. Bahkan ada nabi yang datang kepada Allah sendirian. Kenapa mau sendirian? Enggak punya murid. Karena wajibnya para nabi, para ustaz, para panitia adalah menyediakan tempat. Woro-woro dan woro-woro. Pemberitahuan. Alhamdulillah yang datang. Seandainya tidak ada yang datang, maka alhamdulillah. Ia sudah berusaha untuk menyampaikan. Kita teruskan. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir di hadapan malaikat-malaikatnya. Ketika mereka berzikir kepada Allah, Allah menyebutnya. Ketika mereka berzikir kepada Allah Ta'ala di hadapan yang lain, Allah menyebut mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Wallahi mulia hamba ketika nama mereka disebut di hadapan malaikat. Mulia hamba ketika nama-nama mereka disebut di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala. Kita teruskan. Kemudian setelah disebutkannya kemuliaan-kemuliaan itu dikatakan di sini waman batta'a bihi amaluh waman lan sapane wong batta'a sing cumpen. Apa itu cumpen? Lambat. Apa itu lambat? Sedikit. Apa itu sedikit? Tidak semangat. Amaluhu amali. Ya. Lam yusri ora bakal nyepet nih bihi kelawan anane nasab sing bagus. Nasabu nasabi turuno yai lek menungsani kaya ngono ngono ki piye to blakra kira-kira iso jejer karo yai bae ora iya ora iso ya nasab itu baru akan bermanfaat ketika diiringi dengan kebaikan amal. Ya, begitu dan seterusnya. Nasab saja tanpa kebaikan amal enggak akan bermanfaat. Sebuah syair di sana dinyatakan. La amruka wa mal mar'u illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasabi. Laqad rafa'a al-islam Salman al-Farisi wa qad wada'a asy-syirku syaqiyya abal ahabi. Apa artinya? Demi Allah. Wa mal mar'u illa bi dinihi, tidaklah nilai hamba kecuali dengan agamanya. Nilai hamba dengan agamanya, ora ditelok ketiapan mbok biru renek manungsa sing gede biru. Walaupun jarine berdarah biru. Kira-kira ditambahi sumbu biru balik. Ya. Nah. Wa mal mar'u illa bidinihi. Tidaklah nilai hamba di sisi Allah. Kali dengan apanya? Agamanya. Karena nilai hamba berdasarkan agamanya di sisi Allah. Penyair meneruskan nasihatnya. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasab. Ojo sampai sampean meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Mergabonggo membanggakan nasab. Yang boleh rah sholat halah bahku sholatnya jikturah. La ilaha illallah. Baik sholatnya turah. Emang kena didum nih tanggane wabi. Emang kena didum nih putu nih wabi. Sholatnya tang, anu, sholatnya baik. Ya, ingat di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah tabibah Muhammad, ya Fatimah anak Muhammad, Muhammad siapa tuh? Rasulullah. Fatimah wanita putri Rasulullah yang paling disayang. Karena semua putri Rasulullah tidak punya anak kecuali Fatimah. Bersama itu Rasulullah katakan, salini masih tinduk, cahayu saiki jaluk yang bapak. Masih tiopoe sing tok jaluk. Baini sak temeni aku. La uguni ora bisa nyukupi. Angki saking seliramu. Minallahi saking Allah saya sedikit pun. Nabi dah bisa memberi jaminan untuk putrinya sedikit. Apa meneh kulo karo sampean? Apa meneh yang anak bojone awake dhewe? Sampean karo aku ki sapa? Anak bojone awake dhewe ki ya sapa? Sehingga jangan sampai berbangga dengan nasab. Walaupun mbahmu salate turah, ora enek kalimat sing turah. Walaupun wong niku lek ibadah pol-poling pol gaduk-duking duk wektune entek kabeh ning ibadah. Wallahi tasik kurang gone syukur dumateng Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nemen-nemeni nggone ibadah marang Allah, ya ora rumangsa ibadahe kurang. Bahkan rumangsa jek kurang ing dalam syukure dadang Allah. Wong niku lek rumangsa ibadahe kurang malah ora ditampa karo Allah. Nyapa? Allah ora butuh karo ibadahmu. Sebab dalam sebuah hadis dinyatakan, wahai hambaku, kalian tidak akan mampu sampai kepada titik manfaat kepadaku sehingga kalian akan bisa memberikan manfaat. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa sampai pada titik mudarat kepadaku sehingga kalian bisa mudaratkanku. Wahai hambaku, tidaklah amal kalian kecuali amal kalian kembali manfaatnya kepada siapa? Kepada siapa? Kalian. Allah tidak butuh. Nah, kita teruskan. Jadi kita ulang lagi, Nabi bersabda kepada Fatimah, wahai Fatimah, saya ingin duk jalu, mumpung bapak ning duwe, mumpung bapak ning dunyo ji iso, mintalah kepadaku, apa yang kau inginkan? Sesungguhnya aku tidaklah akan mampu memberikan pertolongan kepadamu nanti di akhirat. Kembali kepada syair, fala tatrukin takwa ittikalan alan nasab. Jangan kau tinggalkan bertakwa kepada Allah, amal ketakwaan, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan gara-gara banggana nasab. Aku ki turunan yai, aku ki turunan nabi. Kabeh turunan nabi, nabi Adam. Yeah. Perhatikan selanjutnya hadis tersebut, laqad yakti teman rafa'a, wis mengangkat, was moving al-islamu islam Salman al-Farisi kepada Salman al-Farisi. Kula badhe tanggep Salman al-Farisi niku napa wong Arab. Wah, aku ngomong al-Farisi wong Arab piye sampean iki? Al-Farisi berarti dari bangsa Persia, bukan Arab. Dadi kali Rasulullah niku ora enek gandeng lan rentenge ing dalem nasab. Istilahnya jari wong Jawa, Salman al-Farisi niku saking Rasulullah jan wong liya broyo. Pak Heri, wong liya broyo niku napa maksudnya? Wis pokoke wong liya ora enek gandeng-rentenge. Ya, begitu dan sebagainya. Ning, perhatikan. Mergo keislamannya Salman al-Farisi, Allah Ta'ala memuliakan beliau. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Salmanu minna, Salman itu dari kami, bagian dari keluarga kami. Dawuh Nabi lagi. Ning kosok bali nih. Waqad wadu'a asyaki asyirku. Waqad lan yakti teman. Wadu'a. Jeglek nih. Merendahkan. Menyungkurkan asyirku kesyirikan itu asyakia kepada si celaka. Siapa si celaka? Abu Lahab bin Abu Lahab. Sopo tu Abu Lahab? Man pamane nandeng Nabi. Sebab Abu Lahab menikah dulur lanangi Abu Talib Abdullah. bapak Kanjeng Nabi. Ning mergo kekufuran lan kesyirikane Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepadanya. Ya, begitu dan seterusnya. Demikian juga Abu Thalib. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat yang di dalamnya telaan cercaan kepada pamannya Nabi. Siapa? Abu Lahab. Surat apa, Kang? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bahayanya kekufuran, nasab enggak akan bermanfaat ketika tidak adanya iman. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Kita teruskan. Kemudian selanjutnya, beberapa ketentuan dalam hutang piutang. Halaman pertama paling bawah sendiri. Sampean tak gawe cara ngaji ngene cek gak ngantuk sampean. Buri bar buri dhuwur titik bar dhuwur ning ngawar bar ngarep nyeclok nang sare. Memang tanganku kudu olahraga. Baik. Beberapa ketentuan dalam hutang piutang. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi pertikaian. Benar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang. Leres untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan. Kek sapa pengin berselisih. Sehingga saya buka di situ permasalahan dengan untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan. Maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hutang piutang itu harus ditulis dan dipersaksikan. Aja saling percaya, gek sing tok percayai welut lho ya, remuk sampean. Dalil yang menyatakan harusnya menulis, harusnya mempersaksikan dalam hutang piutang, walaupun lek nulis ning burine tanggalan lho. Zaman wong dhisik lho ya ning diae tetangga nulis, aja ning tembok ditulis. Sehingga wong tamu moro, wih, paitin diutang sampean. Tulisannya di tembok. Ya ayyuhalladzina amanu wa kasing bodo iman. Iza tadayantum. Ari kalane sampean saling hutang piutang. Bidainin kelawan hutang ila ajalin musama. Sampai waktu yang ditentukan. Waktu buhu mongko tulisen, maka tulislah. Wal yaktub lan supaya nulis bainakum ing antarane sliramu kabeh katibun penulis bil adli kanthi adil. Bagaimana menulis dengan adil? Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya kembali kepada halaman pertama. Ya, kan tak kongon olahraga sampean. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Sampean lek pengin dulu ayat sing paling dawa ning Al-Qur'an, sak halaman piye adalah membahas tentang utang piutang. Nyapa ruwete menungso niku niki lho sebabe. Sehingga ini membahas kudu dawa niku. Allah niku maha bijak lho nggih. Lek ngono waca nang dhewe iki. Lek tak wacane engko sanu enek sing bablas, lek diwaca dhewe-dhewe insyaallah bakal teliti. Kita terusakan. Ya. B, yang kedua. Pemberi utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dengan mensyaratkan tambahan waktu pelunasan atau manfaat dari orang yang berhutang. Perhatikan di sini. Kenapa kok enggak boleh mengambil manfaat? Karena perlu diketahui hutang piutang itu adalah aktul irfak. Transaksi menolong Ya, karena tujuannya sampean menolong, ojo sampai sampean menolong cik golek keuntungan. Ini enggak boleh kan? Ya, akdul irfaq. Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang jarra naf'an yang membawa kepada manfaat, menarik kepada keuntungan, fahuwa maka dia riba adalah riba. Sampai jam 11. Pak, orang cukup jinggoli. Tak tambahin titik ya. Ya, demikian. Jadi kita ulang lagi, enggak boleh. Orang yang memberikan piutang mensyaratkan adanya manfaat. Ya, baik manfaat tersebut moral atau material. Kenapa demikian? Kaidah fikih yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, semua piutang atau hutang yang membuntut kepada manfaat maka dia adalah riba. Selanjutnya dikatakan di sini, saya garis bawahi, hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dikatakan riba apabila ada syarat, ada janji. Kang, sing sitok ngrok nyarati. Hei, ora apa-apa kowe milih. Sewu to? Heeh. 1200 lho ya. Yo. Yo ne rada abot. Kene kadung pawon ting kang aku terang. Iki jan weh butuh modal nanan aku. Wis to. Nyilih 1 juta. Tak tambahi 1.200.000. Wong niku lek butuh lambene, lunyune. Karo pulsa belas ora iman. Karo bensin yo gak iman. Moro, sesuk moro nek. Bar wis oleh. Heleh. Enak ning ngene ya. Ning kene ora enak to ning kene. Masa ning masjid ya enak ngono iki. Ya, demikian. Adapun apabila tidak ada perjanjian, kita ulang lagi. Tidak boleh adanya syarat dari pemilik piutang. Tidak boleh adanya janji dari yang berutang. Perhatikan ini. Adapun apabila tidak ada perjanjian untuk memberikan penambahan sebelumnya, syariat memberikan anjuran agar melunasi utang itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Gimana sih dengan cara yang baik itu? Gimana sih dengan cara yang baik itu? Kita lihat. Dengan cara yang baik kembali kepada E. Halaman terakhir. Ini cara yang baik. Bersegera melunasi utang. Saman setuju bahwa lek cara baik adalah bersegera melunasi utang. Setuju? Setuju. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, perhatikan. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'imma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira. Inna Allah, sak temene Allah, ya'murukum mus paring perintah ing sliramu kabeh. Antu adu supaya no ke sliramu kabeh nyampe ne al amanati piro-piro amanat ila ahliya kepada yang bersang hutang. Termasuk diantaranya hutang pi. Sebagian dari orang meyakini jenenge ibadah ialah sholat. Sebagian orang meyakini lek ibadah yo sholat yo puasa. Sampean iku kabeh tak anggap ibadah ora salah. Ning sampean yo kudu ngerteni kaya sholat dan perintah dening Allah, kaya puasa dan perintah dening Allah. Bayar utang yo diperintah dening maksudnya pribun sampean laksanane puasa sangarane sholat ibadah bayar utang lo ibadah kak sampean laksanane sholat laksanane puasa wajib bayar utang yo wa sehingga nih tiang menawi isong lungguh nih masalah menikah ora utang mergo terpaksa, ora utang kejebul niat nyaur. Ketika nyaur, yakin iki perintahe Allah. Bersegera masuk ben. Lek enek lho Kang saiki ngomong niki enek lho nggih. Sampeyan kok sak mampune. Sing ora mampu ora bahas aku. Jenenge wong utang mesti duwe jong. Kita ulang lagi. Apabila ia tahu sebagaimana sholat diperintah Allah, puasa diperintah ora Kang? Bayar utang diperintah ora Kang? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Ya? Maka dia pasti akan bersegera. Di kenapa kok bersegera? Dia yakin ini wajib, dia yakin ini begitu dan seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Inilah cara membayar utang dengan cara yang baik, bersegera. Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong akeh sing padha iman. Aufu penuwono bil uqudi kelawan pira-pira transaksi. Semua akad ijab dan kabulmu termasuk di dalamnya ijab kabul utang, piutang sebagaimana termaktub di dalamnya tanggalnya berapa penuh sampean tulisannya tanggal 15 jam 3 ba'da asar. Lah kok sampean tanggal 15 jam 5 ba'da asar berarti sampean tidak memenuhi. Kenapa? Allah Ta'ala tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu laksanakan semua transaksi. Ning Allah berfirman, "Aufu." Nomornya Abu. Penuh. Sehingga semua kriteria, semua poin-poin dan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang harus tidak ada yang terselisih. Itu baru dinyatakan memenuhi ditakoni kok. Memenuhi transaksi. Diperintah napa diperintah? Berarti lek bersegera ngibadah napa ngibadah? Oleh dosa apa mikul azab? Ya oleh pahala. Loh, wong takoni sak sire sing takon to. Lek jawab mikiro sampean. Ya, yeah, demikian. Kita teruskan. Orang yang berhutang, hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memilikinya. Gitu, Kang. Sing ra mampu aku ra bahas kok. Untuk mengembalikan hutangnya itu, sebab orang yang menunda-nunda. Loh, rungokno. Sebab orang-orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu. Loh, balenin aja ya. Oh, maca urung tutuk oleh ra mampu piye, Pak? Ya. Kita lihat, sebab orang yang menunda pelunasan hutang, padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, kalau Rasulullah SAW bersabda, matlul goni ngolori wong sing duwe. Siapa itu al-ghani? Wong duwe. Lek wong lere karo melarat, diarani ghani, fakir jenenge. Matrul ghani nundane ngolore wong sing duwe iku zulmun, merupakan kezaliman. Wa idza lanarikalani utbi'a, dan pindah ni ahadukum salah siji saking sirabo kabeh ala maliin ngatasi wong sing duwe, faliat bak mongko supaya mengikuti. Artinya, apabila dipindah tangankan kepada orang lain, sementara orang lain yang menjamin itu benar-benar mampu, maka terimalah. Utangi Pak Ijo bila toh, sak mini. Wis aku ya. Pripun maksudnya, aku sing jawab, aku sing bayar. Napa? Loh, niki mboten kula lho. Contoh sampean iki kok. Boleh apa ndak? Kalau yang menjamin orang yang mampu, maka kita harus inilah pribadi mukmin dan muslim dalam bermasyarakat, saling bahu membahu, saling isi mengisi. Begitu dan seterusnya. Indahnya masyarakat itu. Masyarakat muslim. Kita teruskan. Ya. Kemudian dinyatakan di situ. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahu kepada orang yang memberi pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman. HP ini dipateni. Aku ora lari kok, aku mah ning omah ning nyuwun sewu. HP ini untuk pateni, ganti nomor baru. Ketika ditakoni, "Bapak wonten, Bapak lagi meeting, anake lho cilik-cilik dikongkon ngapusi." Lha sampean pengalaman gitu ya. Akal menungso ya bodho, akal bungus. Karena akan memperparah keadaan dan merubah hutang piutang yang awalnya wujud kasih sayang. Wong niku lek ngutange mergo napa to? Mesane. Sehingga mereka, para ulama, memasukkan transaksi hutang piutang dalam transaksi irfaq, transaksi mesane. Gitu? Kita ulang lagi, karena akan memperparah keadaan dan merubah hutang piutang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan ini kenyataan. Jadi inilah cara membayar hutang dengan cara yang baik. Kembali ke atas, kembali ke halaman sebelumnya. Termasuk cara membayar hutang dengan cara yang baik. Punjul 11, punjul titik mboten apa-apa nggih. Termasuk membayar hutang dengan cara yang baik. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang pertama, An Abi Rafi'in, halaman kedua nggih. An Abi Rafi'in B, halaman kedua B, dalilnya sekarang. Pun panggil An Abi Rafi'in, dari Abu Rafi', dari siapa? Abu Rafi'. Anna Rasulullah SAW, saat temani Rasulullah SAW, istaslafa pinjam, min rajulin, dari seseorang, bakron itu apa tuh? Pedete unta jenenge bakran. Jadi lek duwe anak aja dijenengne bakron nggih. Ngiling-ngiling aku lek ngaji ning masjid kae, anakku tak jenengne bakron. La ilaha illallah, tegone sampean karo anakmu. Kek engko diutangne pisan lanuke. Faqadimtu alaihi, maka aku mendatanginya. Ibilun min ibilis sadaqah, dengan unta dari unta-unta sadaqah. Nyuwun sewu lho nggih. Berhutang itu boleh atau boleh-boleh? Buktinya Rasulullah pernah hutang. Wong niku lek memang butuh, ora sadaya izin hutang. Bahkan berhutang itu dalam halaman pertama tidak usah saya baca, kadang sunnah, bahkan kadang utang itu wajib. Kenapa utang kok wajib? Ketika tidak berhutang mengakibatkan nyawa hilang, maka harus berhutang. Ya, begitu dan seterusnya. Kita ulang lagi. Rasulullah pinjam apa tadi? Pedet unta. Kemudian ketika Abu Rafi datang kepada Rasulullah membawa unta-unta sedekah, fa amara Abu Rafi'in, maka beliau memerintahkan Abu Rafi, ayak dia ar-rajula bakrahu, agar membayar kepada orang tersebut akan pedetnya. Faqala Abu Rafi, faraja'a ilaihi Abu Rafi, Abu Rafi kembali kepada Nabi, faqala matur, lam ajidduh Nabi kula mboten mendapati fiha ing dalem unta-unta sedekah illa kejaba khiyaran rubaian. Khiyaran rubaian. Apa itu khiyaran rubaian? Unta yang umurnya 4 tahun. Yo pedet ning punjul pedet dikeluh. Artinya wis rodok jemoko. Di sana ada pedet, di sana ada jemoko. Di sana ada pedet, di sana ada doro. Ya. Begitu. Kalau rubaian itu sudah bukan pedet unta lagi, tapi apa? Lek lanang jemoko, lek wedok doro. Nggih, bukan dara lho ya. Lek dara untuk manusia. Lek wedhus, lek sapi doro. Nah. Demikian. Kita teruskan. Fakal artinya lebih baik kan, umurnya lebih tua, harganya lebih mahal. Nah, ya. Fakal maka Rasulullah dawuh aktihi iyahu. Oh, kuya wehno. Inna khiyaranat. Sak temani sak utama-utamani menungso. Ahsanuhum sing paling apik. Kodo anggone bayaru. Dewi Nabi napa? Sak bagus-bagusnya menungso, wong sing paling bagus gone bayar utang. Bayar yo cepet, kan sudah kita bahas toh. Bayar yo cepet, ora ditunda-tunda. Lek pas bayar, ora enek sing padha diwehi sing luweh. Angel ora ngono kuwi. Lek Kanjeng Nabi ora angel. Ya? Yeah? Tapi dengan syarat apa tadi? Mumtaz. Gak ada perjanjian, gak ada. Kalau ada perjanjian, ada syarat. Riba. Tidak boleh. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua, dalil kedua. Saya ambilkan dari Sahih Bukhari. Langsung saya bawakan babnya juga. Babun as-salatu idza qadima min safarin. Bab ingkang bahas tentang sholat idza arikalani qotiba teko min safarin saking lelungani. Wa qala Ka'ab bin Malik lan dawuh sapa Ka'ab bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin arikalani panjenenganipun rawuh saking lelungani bada'a bil masjidi, panjenenganipun memulai dengan masjid. Nabi memulai ketika pulang dari pepergian memulai dengan masjid. Ya, salat 2 rakaat terlebih dahulu. Fa shalla fihi, mengko salat Nabi di dalamnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Khalid ibn Yahya qala haddatsana Mish'ar qala haddatsana Muharib ibn Dhihar an Jabir ibn Abdullah qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi wa huwa fil masjid, dan beliau di masjid. Qala Mis'ar, berkata Mis'ar, aurahu qal, aku melihatnya, dia adalah duha pada waktu salat duha. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli raka'atain, salatlah dulu dua rakaat. Wa kana li alaihi dainun, dan adalah aku memiliki piutang atas Nabi, yaitu di mana Rasulullah membeli untanya Jabir waktu itu. Namun Jabir mensyaratkan saya boleh mengendarai kendaraan saya sampai Madinah karena dibelinya unta di jalan. Nah, faqadani, maka Nabi membayarkanku, wa zadani, dan Nabi menambahkan kepadaku. Ya, langsung lompat terakhir kita. Oke, karena apabila dibaca semua nanti tidak cukup waktunya. G terakhir ya. G, memberi penangguhan kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutang setelah jatuh tempo, dan memberi tangguh yang bagi yang mengalami kesulitan, hukumnya adalah wajib. Dados lek sampean ngutangi wong kok wis jatuh tempo, sing utang urung iso nyaur, maka berilah tunda. Ingat, memberi tunda kepada orang yang belum mampu nyaur, hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Dan dianjurkan untuk membebaskannya. Syukur bagi mergo sampean sik longgar, jenengan dianjurkan untuk membebaskan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bila memang terlihat tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Mas, bila memang terlihat tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-280. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maitsarah. Wa in lan ingin to kana ana wong sing utang iku dzu usratin dalam ngalami kesulitan, fanadziratun monggo tunggunen ila maitsarah sampe long gari. Wa anta shadaqulan siramu nyodakohne iku khairul lakum, luwih bagus kanggene sliramu kabeh, ing kuntum taklamun, bila kalian tahu. Jadi bila kalian tahu, kalian mensedekahkan itu lebih baik. Ya. Sebab kenapa demikian? Nyuwun sewu lho ya. Sampean umpama tok entenono sampai tahu modal kira-kira ora iso ya, ora iso nyaur. Gek sementara sampean tahun alipe urung kliwat. Diperso ora enek lengani, apa meneh kok duwite. Diperes ora enek lengani wong niku wau. Kentekan barang-barange, apa meneh kok du. Ingin iki sing apik dienteni apa dibebasne? Sampean umpama tok enteni, nominalane gedene cilike 1000, 2000 sampai 3 juta. Sementara kue ya cek duit-duit 3 juta bunjul. Ya, anane wong niku ngutangnya longgar to nggih. Longgar mboten? Longgar. Sikira-kira sing diutangne barang sing dibutuhne apa barang sing ora dibutuhne? Mosok to. Barang dibutuhne dikai dhewe. Nah, nggih. Jadi kita ulang lagi. Ketika kita sudah lihat dia enggak bakal bisa nyaur. Dintenono taun dal ora iso nyaur. Dipersorene apa-apane. Sementara utange ngalor ngidul ngetan ngulon sak cengel sak gulu sak dedek pengawal. Tok entenono duitmu oleh ya mek gur sak ngono, tok tukokno dawet yo entek. Ning lek tok sedekahne entek napa langgeng? Langgeng. Jadi apabila orang yang berhutang tersebut sulit untuk membayar dan tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu, maka tunggu sampai mampu. Kalau kita yakin tidak bakal mampu, dianjurkan untuk membebaskan. Membebaskan ini sifatnya anjuran. Tapi menunggu sampai mampu, wajib. Jangan malah dirampas ya sepedanya. Lawang anane iso nyaur mergo iso dodolan numpak sepeda. Lah sepeda itu jalur lah terus piye to kan? Lah kapan lek bakal nyaur? Ya. Demikian. Ya. Kemudian di sini dengannya pagi ini atau siang ini kita tutup pembahasan kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian juga Imam Muslim dan yang lainnya. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana rajul, adalah ada seseorang yudayinun nas, biasanya ngutangi menungso. Biasanya apa? Ngutangi manusia. Fakana yaqul, adalah orang tersebut mengatakan lifatahu, kepada pawongnya, kepada anak buahnya, kepada kacung-kacungnya. Apa yang dia katakan? Idza ataita mu'siron, lek sampean datang kepada orang yang sedang dalam keadaan sulit, fatajawas liwatono. Apa artinya fatajawas liwatono? Eto-eto e ora usah jajak, ngerti sampean. Didelok ning omah tukaran karo bojone mergo masalah tiwul sing entek luwe kabeh dan seterusnya. Ngene iki iso nyaur utang ora kira-kira mangane kluwen. Lek kowe ngliwati wong ngono ki, sementara wong sing duwe utang, eto-eto ora ngerti, bablas kaya le ya, ora ditetaki wong ngono ki. Ya. La'allallah, muka-muka Allah Ta'ala yatajawazu anna, ngliwati awake dhewe. Bukankah semua kita nanti akan dihisab oleh Allah? Bukankah kita akan dihisab oleh Allah? Orang tersebut mengatakan, lek sampean nemoni wong sing sulit liwatono, ora sadar tetakoni, ora sadar tetaki, maafkan dia. Mudah-mudahan Allah meliwati kita, Allah memaafkan. Allah, seandainya Allah Ta'ala mengusut semua buku catatan amal kita, pasti kita akan terkalahkan, pasti kita akan payah, pasti kita akan hancur. Namun liwatilah saudaramu, mudah-mudahan la'allallah, mudah-mudahan Allah yatajawazu anna, melewati kita. Qal falaki Allah, Nabi bersabda, falaki Allah, orang tersebut menghadap Allah, fatajawazahu, maka Allah pun melewatinya. Inilah barang siapa yang memaafkan saudaranya dengan melewati untuk menagihnya, Allah pun melewati dia dan tidak akan mempermasalahkan dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dari pagi sampai siang ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada semua kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Mudah-mudahan sebagaimana dari pagi sampai ini Allah Ta'ala masih memberikan keberkahan bagi waktu kita, mudah-mudahan apa yang setelahnya juga merupakan keberkahan. Ingat, hari-hari kita ditinjau dari paginya. Kalau paginya baik, insya Allah seterusnya tidak jauh beda. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Nah. Boleh. Boleh. Nah. Boleh. Kenapa dosa? Tidak. Dan ia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi yang lain? Boleh, menyarankan boleh. Tapi memaksa tidak boleh. Kecuali di peradilan. Apa? Nah, boleh. Boleh di kita menyarankan. Dan boleh seorang menyatakan dirinya pailit agar stop dan dia tidak membayar kecuali pokoknya harta. Tidak mengapa. Nah, wallahu ta'ala. Ada lagi yang lain. Kadang orang malu untuk mengatakan pailit. Sementara kenyataannya memang sudah tidak ada lagi usaha yang dia geluti. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang lain? Cukup? Nah. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.